الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Di pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma tentang tanda-tanda orang munafik. Inda Ami Hasan, Allah yubarik fi. Telah kita sebutkan di materi yang lalu tentang pembagian an-nifaq dan munafik. Kemunafikan terbagi ke dalam dua bagian. Apa saja itu? Ahsanta. Nifaq itu ada dua macam. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yaitu seseorang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan pelakunya namanya munafik i'tiqadi, orang munafik secara hakiki. Dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan tentunya ini hukumnya lebih berat daripada orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya. Karena orang munafik itu musuh dalam selimut, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Sehingga Allah katakan tentang hukum mereka kelak pada kiamat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik kelak pada kiamat berada di yang bagian yang paling dasar, di keraknya neraka. Dan yang kedua, nifaq amali. Dan pelakunya dinamakan munafik amali. Nifaq amali, yaitu dia seorang muslim, zahiran wa batinan. Dia muslim. Dia tidak meyakini kekufuran. Dia seorang muslim. Hanya saja terdapat padanya sifat-sifat orang munafik. Dan telah kita lalui beberapa sifat dari hadis Abu Ibn Amr Ma'as radhiyallahu anhu. Dan akan kita lihat di malam hari ini insyaAllah hadis Abi Hurairah tentang sifat-sifat orang munafik, tanda-tanda orang munafik. Dan orang yang memiliki nifak amal ini hukumnya dia seorang muslim. Dia seorang muslim, hanya saja dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Terdapat padanya sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat yang sangat tercela. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan kepada kita sifat-sifat orang munafik, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menghindari sifat tersebut. Karena sifat orang munafik itu berkebalikan dengan sifat orang mukmin. Kita akan baca hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا من خان. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا ابن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ويدت من خان قال حدثنا عقبه بن مكرم العمي قال حدثني يحيى بن محمد ابن قيس ابو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن ان يحدث بهذا الاسناد وقال ايه المنافق ثلاث وان صام وصلى وزعم انه مسلم قال وحدثني ابو النضر فابو النصر التمار وعبد الاعلى بن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصل وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayatul munafiq thalath, tanda orang munafik itu ada tiga. Lihat setelahnya lebih jelas min alamatil munafiq, termasuk dari tanda-tanda orang munafik thalatha, ada tiga perkara. Apa ketiga tanda orang munafik tersebut? Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berkata dia berdusta. Sini kita bisa ambil faedah bahwasanya al-kadzib min sifatil munafiqin, sifat dusta termasuk sifat orang munafik. Tidak boleh bagi seorang mukmin memiliki sifat tersebut. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin harus menjadi orang yang memegang kejujuran, shadiq. Memegang as-sidq. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah beserta orang-orang yang jujur. Orang-orang yang benar. Jadi memegang kejujuran dalam hidup ini merupakan prinsip seorang muslim dalam hidupnya. Terlebih bagi seorang sunni salafi. Tapi seorang talibul ilm dan ad-da'i ila Allah azza wa jalla, kejujuran itu merupakan perkara yang harus dijadikan pegangan dalam hidupnya. Karena jika seorang muslim, terlebih seorang talibul ilm, seorang da'i ila Allah azza wa jalla, sudah luput darinya sifat sidq, maka tidak ada kebaikan yang bisa diambil darinya. Karena kedustaan itu akan membawa kepada semua keburukan. Kata Nabi SAW setelah memperingatkan kita dari kedustaan, wa iyyakum wal kadhib. Kata beliau, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena sifat dusta itu membawa kepada perbuatan-perbuatan buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan perbuatan buruk, perbuatan dosa akan membawa seorang ke dalam neraka. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk memegang kejujuran di dalam hidupnya. Yakin kejujuran itu merupakan sebab keselamatan baginya. Dan Nabi pun mengatakan, alaikum bisidq, pegang oleh kalian kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan membawa seorang kepada amalan-amalan kebajikan. Wa innal birra yahdi al jannah, dan amal kebajikan merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga. Dan juga sudah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan as-sidqu tumanina, sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan di dalam hidup seseorang. Wal kadhib ribah, dan sebaliknya kedustaan itu membawa ar-ribah, membawa keraguan-raguan, kecemasan, ketidaktenangan dalam hidupnya. Dan kita tinggal memilih antara memiliki sifat dusta atau memiliki sifat jujur. Kalau kita ingin tenang dalam hidup kita, ingin bahagia, ingin masuk surga, maka pegang kejujuran. Karena ini bukan sifat seorang mukmin. Adapun kalau seorang memiliki sifat dusta, maka sudah bisa dipastikan ini alamat keburukan bagi orang tersebut. Dan masanya tentunya kita butuh introspeksi diri. Karena yang tahu tentang nilai kejujuran kita Dan sejauh mana kejujuran kita dalam hidup ini adalah diri kita. Orang tidak tahu kalau kita berkata dusta sekarang. Orang kadang percaya dengan perkataan kita, padahal kita berdusta. Yang tahu kejujuran kita adalah diri kita. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semua yang ada pada hati kita. Tapi manusia yang paling tahu tentang tingkat kejujuran kita adalah diri kita sendiri. Maka hendaklah kita banyak muhasabah, banyak introspeksi diri. Sejauh mana kita sudah memegang kejujuran? Karena sesuai dengan kadar kejujuran kita, nilai kebahagiaan yang akan kita dapat dalam hidup ini, nilai ketenangan yang akan kita dapat dalam hidup ini sesuai dengan kejujuran kita. Semakin kita memegang kejujuran, maka semakin bahagia biidznillah hidup kita, semakin tenang hidup kita, dan juga semakin dimudahkan dengan amalan-amalan soleh yang merupakan sebab masuk surga. Maka sekali lagi, pegang kejujuran. Dan ini pun yang hendaknya kita tanamkan pada putra-putri kita. Bagi yang sudah diberi amanah dengan anak, tanamkan kejujuran kepada putra-putri kita. Seorang anak kalau sudah memiliki sifat jujur, insya Allah, sebab kebaikan. Sebab dia akan tumbuh menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena tadi Nabi sudah mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa seorang kepada amalan-amalan kebajikan. Tanamkan kejujuran kepada keluarga kita, anak-anak dan istri kita, begitu saudara-saudara kita. Tapi tentunya mulai dari diri kita sendiri. Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang jujur. Kemudian sifat yang kedua yang merupakan sifat orang munafik, wa idza wa'ada akhlaf. Jika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Ini pun sama bagian dari kejujuran. Maka kalau kita sudah berjanji, berusahalah untuk menunaikan janji tersebut. Dan sudah kita sebutkan di materi yang lalu, perkara yang terkadang terjadi pada sebagian orang, itu seseorang bermudah-mudahan untuk mengumbar janji. Sehingga dia sering memberikan harapan kepada orang lain. Dalam keadaan di hatinya sudah punya niat dari awalnya, tidak ingin melakukan atau menunaikan janji tersebut. Dan mungkin terjadi pada diri kita. Kita mungkin punya putra masih kecil, kemudian putra kita nangis, kemudian kita bujuk, sudah nak, jangan nangis, nanti kita beli anu, atau kita pergi ke tempat anu. Kemudian anak kita berhenti nangis ya. Setelah itu kita tidak menunaikan janji kita. Itu sifat yang tercela. Kalau sudah janji, pegang janji tersebut. Karena mengingkari janji termasuk sifat orang munafik. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan sudah kita sebutkan, kecuali kalau kita berjanji dengan satu janji, kemudian kita dari awal sudah berniat untuk menunaikannya, tapi ada penghalang untuk menunaikan janji tersebut. Kalau kita lanjutkan cerita tadi, mungkin anak kita nangis, kemudian kita bujuk, nah, nanti kita pergi ke tempat anu, jangan nangis. Kemudian qadarullah misalnya terjadi hujan besar, dan kendaraannya yang ada misalnya kendaraan motor tidak bisa berangkat. Maka itu tidak dikatakan mengingkari janji, karena keadaannya tidak memungkinkan. Sekali lagi, wa idza wa'ada akhlaf. Sifat orang munafik, kalau berjanji, dia mengingkari janjinya. Maka berusaha untuk menunaikan janji tersebut. Walaupun ke anak kecil yang tidak bisa menuntut kepada kita dengan janji yang kita sampaikan. Tunaikan janji tersebut. Kemudian yang ketiga, wa'idatu minakhan. Sifat orang munafik, jika dia diamanati, dia berkhianat. Dia berkhianat. Ini sifat yang sangat tercela. Maknanya wajib bagi kita sebagai seorang mukmin untuk memiliki sifat amanah, menjadi orang yang amin. Dan sifat amanah ini sudah khabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin hari akan semakin berkurang. Dan Nabi sudah mengkhabarkan akan datang suatu saat orang akan kesulitan mencari orang-orang yang memiliki sifat amanah, yang bisa dipercaya. Dan sampai zaman sekarang pun seperti dikatakan oleh sebagian orang, karena sekarang dalam masa dunia, mencari orang yang pintar itu mudah, tapi mencari orang yang jujur itu yang sulit. Kadang orang misalnya butuh mencari pembantu atau karyawan, mencari yang pintar mudah. Banyak orang-orang lulusan kuliahan memiliki ahlian, tapi cari orang yang amanah itu yang tidak mudah. Karena semakin hari sifat amanah akan semakin terkikis. Tapi lagi dari orang-orang yang jauh dari tuntunan agama. Sifat orang munafik idza tumina khan, kalau diamanati dia berkhianat. Adapun orang mukmin, Allah katakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak mendapatkan amanat tersebut. Dan datang di hadis yang disebutkan oleh Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan adil amana ila ahliha wala takhun man khana. Atau bihadal makna. Kata Nabi SAW, tunaikan amanahmu yang diban kepadamu, wala takhun man khana. Dan jangan kamu mengkhianati sekalipun pada orang yang pernah mengkhianatimu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin benar-benar memegang amanah. Sekarang mungkin orang pernah mendzalimi kita, orang pernah berbuat curang kepada kita, tapi kita tidak dibenarkan untuk mengkhianati orang tersebut. Wala takhun man khanak. Wala takhun man khanak. Kamu jangan mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Bersikap jujur dan menaikkan amanah. Ini tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang sangat mulia. Dan Nabi memperingatkan dari sifat-sifat orang munafik. Kemudian terakhir ada tambahan wa in shoma wa shalla wa zaman muslim. Orang yang memiliki sifat-sifat yang tersebut, karena sekalipun dia salat, sekalipun dia siam dan mengira dia seorang muslim yang kamil iman, yang sempurna keimanannya, maka dia tidak memiliki sifat tersebut. Dia bukan seorang muslim yang sempurna keimanannya ketika terdapat padanya sifat-sifat orang munafik. Indaman, kita mengurang materi yang lalu. Inda Abi Aisyah alaihi barik fiik. Apa hukum pelaku dosa besar? Dosa besar misalnya membunuh, berzina, mencuri, atau mabuk, minum-minum keras. Apa hukumnya? Atau kalau ada rincian, bagaimana rinciannya? Ya. Taib. Sebelumnya, mungkin pertanyaan dipersempit lagi. Jawabannya sudah betul. Orang yang melakukan dosa besar, apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya atau tidak? Taib. Jawabannya, pelaku dosa besar kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya apapun dosa yang dia lakukan. Walaupun dosa yang paling besar yaitu kesyirikan. Allah mengatakan qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan wahai Rasul kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian putus asa. Wahai hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap dirinya, itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Itu bagi yang bertaubat. Pelaku dosa besar yang bertaubat, maka diterima taubatnya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Inda Ami Bambang. Sekarang kalau ada pelaku dosa besar dan sampai meninggal dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal di atas dosa tersebut. Apa hukumnya? Ya? Taib. Kalau dosa besar tersebut bukan berupa kesyirikan, maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Mana dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala? Nah, Hasan, maknanya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuni dosa tersebut untuk orang pelaku dosa tadi, maka Allah akan mengampuninya dengan tanpa diadab. Walaupun dia pernah melakukan dosa besar dan tidak sempat bertaubat. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, maka diampuni dan langsung masuk ke dalam surga. Dan seandainya Allah menghendaki untuk membersihkan dia tersebut, maka dia akan diadab dalam neraka. Tapi selama dia seorang mukmin, maka pasti suatu saat setelah dibersihkan dosanya akan dimasukkan ke dalam surga. Kecuali kalau dosa besarnya berupa kesyirikan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa kesyirikan bagi orang yang tidak bertaubat darinya sampai meninggal, maka dia akan kekal di dalam neraka. Allah tidak mengampuninya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan faedah tentang masalah bertaubat dari perbuatan dosa. Beliau mengatakan, wali taubati salah satu arkan. Kata beliau, yang namanya bertaubat itu ada tiga rukun. Tiga perkara yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin bertaubat dari suatu dosa. Apa itu? Yang pertama, yaqla'anil maksiyah. Yang pertama harus berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Berhenti total. Misalnya dia seorang pemabuk. Kalau dia betul-betul bertaubat dari mabuknya, maka dia berhenti dari mabuk tersebut. Berhenti dengan benar-benar berhenti. Berhenti secara total. Kemudian yang kedua, wayandam 'ala fi'liha. Yang kedua, dia harus menyesali perbuatan tersebut. Karena terkadang kita pun menyaksikan, ada orang yang tadinya preman, banyak berbuat zalim, tukang mabuk, kemudian dia mengatakan sudah bertobat, tapi dia sering cerita dengan bangga, dulu saya begini, begini, begini, membanggakan masa lalunya yang buruk tersebut. Ini menunjukkan taubatnya perlu diperbaiki. Karena syarat yang taubat yang kedua, an yandama la fi'liha. Harus menyesali perbuatan yang telah dia lakukan tersebut. Kalau dia menyebutkan pun harus dalam konteks mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepadanya dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, bukan dalam konteks membanggakan apa yang telah dia lakukan dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, wa ya'zim alla ya'uda ilaiha. Syarat taubat, dia harus berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Itu namanya taubat yang benar. Taubat yang benar. Kemudian ada tambahan dari sebagian, bahkan dari Imam Nawawi yang lainnya, kita ketahui dari salihin, kalau seandainya perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan hukukul insan, hak-hak manusia, maka harus dia dalam taubatnya membebaskan diri dari hak tersebut. Kalau dosanya berupa misalnya dia pernah mencela seseorang, menggibah seseorang, atau mendolimi seseorang, misalnya memukulnya, maka wajib baginya untuk meminta maaf dari orang yang telah dia dolimi tersebut. Begitu pula misalnya berkaitan dengan harta. Seseorang pernah mengambil, mencuri barang milik seseorang dan tahu ini barang milik siapa. Maka diantara bentuk taubatnya dia kembalikan barang tersebut. Dan seandainya dia mengambil barang dan tidak mengetahui milik siapa barang tersebut, semuanya para ulama, maka dia sedekahkan barang tersebut dengan niat sedekah atas pemilik barang tersebut. Dan seandainya suatu saat dia mengetahui pemiliknya, maka dia berikan barang tersebut kepada pemiliknya atau ganti barang yang dia telah ambil tersebut. Intinya kalau hukukul insan itu mabni alal musyahah, harus betul-betul kita bebas dari orang yang pernah kita zalimi tersebut, baik berupa kehormatan ataupun harta. Dan kalau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bertobatnya lebih mudah. Tinggal tadi yang sudah disebutkan, berhenti dari kemaksiatan, menyesali perbuatannya dan berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Dan masalah taubat sekali lagi masalah kita semuanya. Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Makanya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.